بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. قال المؤلف أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رحط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما أنا والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a thalathu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW, telah datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Yas'aluna an ibadati Nabi SAW, mereka datang untuk bertanya tentang bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ukhbiru, ketika dikabarkan kepada mereka bagaimana sifat ibadahnya Nabi SAW, ka'annahum taqaluha, mereka merasa sedikitnya ibadah yang telah dilakukan, kecilnya, tidak ada artinya dibanding ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Waqalu, mereka pun mengatakan, aina nahnu min Nabi SAW, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana kita dibandingkan Nabi? Sementara Nabi alaihissalatu wassalam telah Allah ampuni apa-apa yang telah lalu dan apa-apa yang akan datang. Nabi punya jaminan, telah terjamin bahwa dirinya telah diampuni oleh Allah apa yang telah lalu dan apa yang telah yang akan datang. Sementara kita tidak ada jaminan. Oleh karena itu, kalau Nabi berbuat seperti itu, hendaknya kita lebih dari itu menurut mereka. Oleh karena itu, karena merasa sedikitnya ibadah yang telah dia lakukan, sementara tidak ada jaminan atas apa-apa yang telah dia perbuat, qala ahaduhum, Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Ama ana fa usolli laila abadan." Saya akan salat sepanjang malam selamanya. Wa qala al-akhar wa ana asumu dahra wa la uftir. Saya pun, yang satunya mengatakan, saya pun akan berpuasa sepanjang hari. Tidak pernah ada hari yang aku lewati kecuali aku berpuasa. Wa qala akhar, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Yang lainnya mengatakan, saya akan menjauhi wanita. Artinya, fala atazawwaj abadan, saya tidak akan nikah selamanya. Takut kalau dengan nikah dia akan disibukkan oleh keluarganya sehingga menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a Rasulullah sallam ilaihim, maka datanglah Rasul alaihi salatu wasallam kepadanya. Faqala, maka Rasul pun berkata kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian ini yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sungguh demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling punya rasa takut kepada Allah dibandingkan kalian. Dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Lakini asum wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pula berbuka. Wa usalli wa arkud. Dan aku salat dan aku pun tidur. Wa atazawajun nisa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, bukanlah dari golonganku. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Lihatlah dalam hadis diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ketika kita beribadah ternyata ibadah ada ukurannya. Apa ukurannya? Adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita berlebih-lebihan, tidak boleh pula kita menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan atau mengurang-uranginya. Oleh karena itu, hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah apa diletakkan dalam bab al-iktisad fil ibadah, al-iktisad fil ta'ah. Karena dalam hadis ada ajaran yang namanya beragama, namanya beribadah, tidak boleh melampaui batas. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqala an Aisyah radhiyallahu anha fi bab al-iqtisad fil ibadah. Imam Nawawi telah menukilkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam perkara bab iqtisad fil ibadah. Ana thalatha nafar ja'u ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang tiga orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna zaujatahu an amalihi alladhi ya'maluhu fi baitihi. Mereka datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam di dalam rumahnya. Wa dzalika li anna amal Nabi sallallahu alaihi wasallam imma dhahir ya'rifun nas kulluhum. Ya'rifun nas kulluhum. Amalan Nabi ada yang nampak oleh orang-orang banyak. Banyak orang nampak, yaitu amalan-amalan yang dilakukan di luar rumahnya. Wa dzalika li anna amal Nabi sallallahu alaihi wasallam imma dhahir ya'rifun nas kulluhum kalladhi yaf'aluhu fi masjid aw fi suq aw fi mujtama'atihi ma ashabihi fa hadha dhahir ya'rifu ghalibu sahabah alladhina fi madinah. Yaitu amalan-amalan yang dilakukan Nabi di masjid-masjid, di masjidnya atau di pasar atau di perkumpulan ketika bersama para sahabatnya, maka amalan-amalan demikian nampak diketahui oleh banyak sahabatnya yang mereka hidup bersama Nabi di Madinah. Maka siapa-siapa yang hidup bersama Nabi di Madinah, mereka melihat bagaimana tata cara Nabi di pasar, apa yang dilakukan ketika di masjidnya, apa yang dilakukan ketika berkumpul bersama para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan zahir ya'rifun nas kulluhum. Yang lainnya ima ayakuna sirran la ya'rifu illa man fi baitihi. Yang lainnya adalah apa-apa amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi yang di rumahnya. Maka ini sir dari kebanyakan orang, yang tahu adalah anggota rumahnya saja. Atau baik dari istri-istrinya atau sebagian dari apa yang sering bantu Nabi SAW atau anak-anak atau keponakan-keponakannya. Aw man kanu min khadamihi misal Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik wa ghairihuma. Atau para khadamnya, pembantu-pembantu Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, atau keponakan istri Rasul seperti ponakannya Maimunah, siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau juga kadang tinggal bersama bibinya di rumah Rasul, sehingga beliau bisa melihat apa yang dilakukan Nabi di rumahnya Maimunah. Faja'aha ulana far salasa ila buyuti azwajin Nabi sallam yas'alunahum kaifa kanat ibadatuhu fi sir. Maka datanglah tiga orang tadi ke rumah Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi SAW ketika di rumah, ketika sir, ketika apa tersembunyi dari orang-orang. Ya'ni fi baitihi fa'akhbaru bidzalika. Maka para istri-istri itu mengabarkan kepada orang-orang ini bagaimana Nabi beribadah. Faka'annahum taqaluha. Ketika dikabarkan bagaimana ibadahnya Nabi SAW di rumah, maka mereka merasa sedikitnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merasa sedikit? Karena Nabi alaihi wasallam kana yasum wa yuftir wa kana yaqum wa yarqud wa kana atazawwaju an-nisa alaihi wasallam wa istamta' bihin ka'annahum taqalu hadha al-amal li'annahum nashat radhiyallahu anhum. Nabi alaihi wasallam juga berpuasa dan berbuka salat malam dan juga tidur dan juga apa bersama istri-istrinya. Nah, ketika Nabi melakukan seperti itu dan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, mereka mengkiaskan dirinya. Kalau Nabi saja yang sudah diampun dosa seperti itu melakukannya, maka kita harusnya melebihi dari itu agar bisa memperoleh sesuatu yang lebih banyak lagi. Dan dia merasa mampu, punya nasyat, punya kemampuan. Oleh karena itu, apa? Mereka mengatakan ka'anam taqalu, merasa sedikit dari apa yang telah dia lakukan, masih mampu lebih dari itu. Kata Syekh, lakin an-nasyat laisa miqyasan. Nasyat itu bukan satu-satunya apa alat ukur. Karena saya masih mampu, masih semangat, terus saya akan melakukan semau saya, tidak begitu. Al-miqyas maja'a bihi asy-syara'. Ukurannya adalah apa yang datang dengannya syarak. Syariat itulah ukurannya. Bukan ukurannya kekuatan kita. Bukan semangat-semangatan kita. Bukan nafsu. Walaupun itu ibadah, sedang kita semangat, selagi semangat kita jalankan semaunya. Bukan pujian yang ada, tapi justru itu adalah celaan. Segala sesuatunya ada ukuran. Segala sesuatunya tidak boleh berlebih-lebihan. Apapun bentuknya. Baik ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Demikian pula dalam rasa cinta. Cintanya seseorang tidak boleh berlebihan. Harus dibimbing oleh syariat. Rasa takutnya kita juga harus dibimbing oleh syariat. Rasa termasuk apa namanya? Taatnya kita kepada walil amr juga harus dibimbing oleh syariat. Segala sesuatunya harus miqyasnya ma ja'a bi asy-syara'. Harus bimbingannya adalah syariat. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala antum qultum kadza wa kadza. Qalu na'am. Maka datanglah Nabi kepada mereka bertanya, apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Mereka mengatakan na'am. Li'anna ahaduhum qala usalli laila wa la urqut. Wa tsani qala asum nahar abadan wa la uftir. وثالث اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. Di antara mereka ada mengatakan apa? Saya akan sholat selamanya, tidak akan tidur. Satunya lagi, saya akan berpuasa selamanya, tidak pernah berbuka hari-harinya. Yang satunya lagi, اعتزل النساء, saya akan tinggalkan wanita, tidak akan menikah. Yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam ketika mendengar berita adanya orang mengatakan demikian, apa yang dilakukan? Fa'ukirru ala anfusihim bi'annahum qalu dzalik. Nabi bertanya dulu. Maka ketika mereka mengakui bahwa mereka apa? Betul melakukannya, baru Nabi memberikan nasihat. Jadi yang pertama dilakukan oleh Nabi, bertanya, antum kultum kada wa kada, apa yang mereka lakukan ketika mendengar berita apa yang dilakukan Nabi alaihissalam, lalu mereka bersemangat beriktikad, la syak an hadza qalu khilaf asy-syara'. Apa yang mereka beretika di dalamnya adalah menyelisih syariat. Kenapa menyelisih syariat? Li'anna hadza fihi ishqaqan 'ala nafs wa it'aban laha. Kata Syekh, dia perbuatan itu dinyatakan menyelisih syariat karena adanya pembebanan kepada diri dan memberikan apa? Lelah kepada jiwa. Yabqa insan la yarqut abadan kullu dahrin yusalli. Kalau seseorang dibebani setiap malamnya tidak pernah tidur, sholat terus setiap malam, setelah sholat isya dia terus sholat sampai datangnya waktu subuh, besoknya demikian, besoknya lagi demikian, sepanjang hidupnya dia lakukan demikian, maka ini adalah ishqaqan ala nafs wa it'aban. Ini merupakan membebani diri melampaui batas, menjadikan jiwa ini capek. Hadza la syak annahu masyaqqa 'ala nafs wa mut'aban laha wa anudda ila al malal. Kalau demikian terus menerus akan menjadikan dia malal. Apa? Jenuh. Wa bitari ila karaha al ibadah. Kalau jenuh diteruskan, setiap yang menyenuhkan menjadikan dia karoha, tidak suka. Kalau perkara ini adalah perkara masalah ibadah, dia akan benci, tidak suka terhadap ibadah. Makanan saja yang enak, apa makanan yang enak? Katakanlah durian. Kalau Anda makan durian melampaui batas yang berkelewat, sampai muntah-muntah, maka setelah itu Anda akan benci, tidak suka terhadap durian. Kalau itu adalah ikan, kalau Anda makan sebanyak-banyak sampai muntah-muntah, besok makan banyak lagi sampai muntah-muntah, setelah itu Anda akan benci, tidak suka terhadap ikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu enak asalnya, kalau berlebihan dan berlebihan dan berlebihan, maka berujung akan malal, dan setelah itu karohah, benci. Ibadah pun demikian. Kalau ibadah Anda lakukan berlebih-lebihan, membebani jiwa ini, badan ini melampaui batas, maka berujung akan malas dan akan benci. Li'an al-insan idza malla syai' karahahu. Manusia tabiatnya, tabiat manusia, kalau sudah malla, sudah bosan, sudah jenuh tentang segala sesuatu apapun, maka dia akan benci kepada sesuatu itu. Kadzalika alladzi qala asumu abadan. Kalau tadi yang pertama ceritanya salat, yang kedua ceritanya berpuasa. Begitu pula kalau seseorang beriktikad, bertekad untuk berpuasa terus-menerus. Yabqa sayfan wa syita'an shaiman. Apapun musimnya, apapun zamannya, tetap berpuasa. Di musim panas berpuasa, di musim dingin berpuasa. Di musim penghujan berpuasa, di musim apa? Rendeng ketika juga berpuasa. Apa yang terjadi? Hadzalah syaq anau masyaqqah. Kalau sepanjang tahun dia tetap berpuasa, terus berpuasa dan berpuasa, ini adalah masyaqqah. Akan memberatkan dirinya. Wasalis yang ketiga, a'tazilun nisa wala a'tazawi abadan. bertekadnya apa? Dia akan tinggalkan wanita. Artinya dia tidak ingin nikahi wanita. Hadza alaihi hadza aidan yashqu ala insan. Seseorang yang meninggalkan nisa, artinya bertekad untuk tidak nikah dengan wanita, ini keluar dari fitrahnya. La siyama syabab yashqu alaihi da'an nikah. Terutama kalau dia sudah syabab. Ketika dia usia syabab, maka betul-betul kalau dilarang menikah, ini adalah sesuatu keadaan yang berat untuk meninggalkan nikah. Summa inna at-tabattul wa adamun nikah manhi anhu, membujang. Kalau kata orang sekarang menjomblo, tidak nikah, tidak mau nikah, termasuk perkara yang terlarang. Membujang selamanya, berniat, bertekad, saya tidak mau nikah, saya mau membujang, maka ini adalah perkara yang terlarang, dilarang oleh Nabi alaihissalam. Qala Utsman bin Mat'un, kana Nabi sallam yanhana 'anit tabattul syadidan. Nabi SAW telah melarang kita untuk membujang selamanya dengan larangan yang keras. Hidup membujang, bertekad tidak mau nikah, itu adalah perbuatan terlarang dengan larangan yang keras. Kata Utsman, "Law adina lana la akhtahsina." Maka kalau kami diizinkan untuk membujang, kami pun akan mengkebiri diri. Artinya, agar tidak nafsu syahwatnya timbul, maka mengkebiri diri. Ini merupakan apa? Perbuatan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ketika seseorang beriktikad untuk tidak nikah karena takut kalau nikah akan tersibukan. Walaupun niatnya adalah untuk menuntut ilmu, saya karena bertekad untuk menuntut ilmu, saya tidak akan nikah selamanya. Maka ini perbuatan bukan baik tapi tercela. Tetapi kalau saya akan menunda nikah karena saya masih ingin semangat untuk beribadah, dan saya mampu tidak terganggu, maka itu perbuatan yang boleh saja sampai waktu tertentu, sehingga ilmu yang saya targetkan tercapai. Wal muhim an hadhil ibadah allati aradaha haula'i radhiyallahu anhum kanat syaqah. Kata Syekh, yang jelas bahwa tekad mereka untuk beribadah radhiyallahu anhum dengan cara mereka adalah syaqah, cara yang membebani diri berlebihan, sangat sulit. Wa hiya khilaf as-sunnah, cara yang demikian adalah menyelisih sunnah Nabi SAW. Lakin Nabi SAW salahum wa istaqarrahum. Nabi bertanya untuk meyakinkan. Hal qalu dzalik, apakah mereka betul-betul berkata demikian? Lakin Nabi SAW qalu na'am, mereka mengatakan na'am. Qalu ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakin asum wa aftir wa usalli wa urqud wa atazawwajun nisa. Ketika telah mendapatkan jawaban yang jelas, perkaranya bukan hoax, bukan katanya-katanya, Nabi telah dapat jelas Maka Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian dan paling orang yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi, walaupun aku orang yang bertakwa, aku orang yang takut kepada Allah, tetap juga aku berpuasa dan aku berbuka. Sehari aku berpuasa, kadang aku berpuasa, kadang aku berbuka. Kadang aku sholat, kadang aku juga tidur. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Dan juga aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketahuilah barang siapa yang enggan dengan sunnahku, falaysa minni. Bukan golonganku. Ya'ni man raghiba an tariqati fattakhadha ibadata ashad fa innahu laysa minni. Syekh menerangkan, memberi, mentegaskan makna dari faman raghiba an sunnati fa laysa minni. Lihatlah dalam hadis, yakni man raghiba, kata Syekh, barang siapa yang tidak suka an tariqati, dari jalanku, wattakhadha ibadah asyad, dan mengambil ibadah yang lebih ekstrim dariku, lebih banyak, lebih keras dariku, fa'innahu laysa minni, bukan golonganku, bukan caraku. Berlebih-lebihan daripada, berlebih-lebihan dalam perkara ibadah, bukan perkara terpuji. Hadis ini menunjukkan ketika Rasul di ujungnya mengatakan faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, bukan berarti meninggalkan, tetapi dia melakukannya berlebih-lebihan. Ingat, hadis ini bercerita tentang orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah, bukan berkurang-kurangan. Tetapi Rasul mengatakan atas orang yang berlebihan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, kalian melakukan ibadah berlebihan, termasuk golongan orang yang raghiba an sunnati. Karena sunnah Rasul adalah menjalankan sesuatu tidak berlebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Jadi orang yang berlebihan termasuk raghiba an sunnati, orang yang berkurang-kurangan juga termasuk raghiba an sunnati. Maka man raghiba an sunnati falaysa minni, fa innahu laysa min, bukan dari golonganku. Bukan dipuji orang yang berlebihan, justru tercela. Segala sesuatunya ada ukuran. Kalau kita berlebihan, akan timbul masalah demi masalah. Oleh karena itu, ekstremitas dalam apapun tercela. فَبِهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ يَنْبَغِ لِإِنْسَانَ أَنْ يَقْتَصِدْ فِي الْإِبَادَةِ. Dalam hadis ini ada penekanan, ada dalil. Hendaknya manusia يَقْتَصِدْ فِي الْإِبَادَةِ, di dalam perkara ibadah itu secukupnya, tidak berlebihan, iktisad, sederhana, tidak berkurang-kurangan, tidak pula berlebih-lebihan. Bal yanbaghi lahu an yaqtasid fil jami' umurihi. Bahkan di perkara yang lain, apapun masalahnya, kita harus yaqtasid. Harus sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan pula. Harus tengah. li'anahu in qasara fata khair katir. Kalau Anda gampang-gampangan meninggalkan sesuatu, maka ketika Anda bermudah-mudahan itu, fatahu khairan katsir, akan lenyap, akan hilang, akan sirna kesempatan kamu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Fa in syaddada fa innahu sawfa yaqil wa ya'jis wa yarja' wa li hadha yanbaghi lil insan ayakun fi amalihi kullaha fi amali kulliha muqtasidan. Kalaupun Anda ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas, akan menjadikan Anda jenuh, akan menjadikan Anda putus asa, merasa enggak kuat, enggak merasa enggak mampu, capek, sehingga Anda akan tinggalkan semua itu. Oleh karena itu, kata Syekh, hendaknya manusia di dalam apapun amalan yang dia lakukan, hendaknya muktasidan, sedeng-sedeng saja. Kalau Anda sedeng-sedeng saja, akan langgeng, akan terus-menerus. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu ada satu riwayat innal mumbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Ada riwayat diriwayatkan oleh Bazzar wal Hakim, akan tetapi apa riwayat ini diperselisihkan tentang apa sahih ataupun dhaifnya. Ada yang mengatakan dia marfu, ada yang mengatakan mursal, wallahu alam. Walhasil, sebagian ulama mengatakan hadis ini marfu, sebagian lagi mursal. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ini. Innal manbat la'ardan qata' wala dhahran abqa. Sesungguhnya manbat, siapa manbat? Diterangkan oleh Syekh. Wal manbat alladhi yamshi laylan wa naharan daiman. Manbat itu orang yang berjalan siang malam terus-menerus, tidak ada hentinya. Musafir, kalau dia berjalan terus-menerus, tidak pernah diam, tidak pernah istirahat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? La ardan qata' wala dhahran abqa. Tidak ada apa tempat yang terlampaui, tujuan tidak ada yang sampai. Dhahran yang dimaksud adalah kendaraan. Dulu menggunakan unta disebut juga kendaraan, demikian dhahran abqa. Tidak pula ada kendaraan yang tersisa. Tempuhan artinya jalan, jarak yang Anda tempuh. Kalau Anda terus-menerus, Anda akan capek sehingga tujuan tidak akan terselesaikan. Kendaraan pun akan sirna, akan hancur. Bisa jadi kalau dulu pakainya unta, unta pun akan mati. Kalau sekarang Anda pakai kendaraan mobil atau motor, itu pun akan rusak kalau dipakai terus-menerus setiap malam, siang terus-menerus tidak pernah berhenti. Kalau demikian, Hadza la ardhan qata wala dhahran abqa bal yat'ab dhahrahu. Wa bittali yat'ab wa yakhsar wa yaq'ud. Kalau demikian keadaannya, tidak ada jarak atau bumi tujuan yang Anda akan tempuh, tidak pula tersisa kendaraan yang bisa kamu tunggangi, yang ada justru capek, kendaraan yang rusak, yang berikutnya adalah apa? Ajis, jenuh, putus asa, dan akan ditinggalkan perjalanan itu. Wal fal iktisad fil ibadah minas sunan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, al iktisad fil ibadah, tidak berlebihan dalam beribadah, merupakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghilaka ayyuhal abd an tashqa ala nafsik. Oleh karena itu, yang harus kalian lakukan adalah jangan kalian berlebihan membebani diri kalian. Wamshi fi umurika ruwaidan ruwaidan. Jalanilah hidupmu selangkah demi selangkah. Kama sabaqa fil hadis alladhi qabl anna ahabbal amal ilallah adumuhu wa inqil. Sebagaimana hadis yang telah lalu, apa? Sebaik-baik suatu amalan yang disukai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Dawam. Ini pula yang kalian harus lakukan di dalam thalabul ilmu. Jangan sekarang semangat, besok lesu. Sekarang semangat dipolkan. Belajar, habis sholat isya, belajar sampai malam. Sampai malam masih asik, lanjutkan sampai pagi. Setelah itu pagi loyo, enggak bisa belajar. Akhirnya, enggak bisa menambah pelajaran. Duduk dars sama ustadznya. Setelah itu dia tertinggal. Dia pun bosan. Setelah itu, Bi, aku ini sudah belajar sampai pagi, Bi. Tapi begini hasilnya, Bi. Aku nampaknya enggak cocok. Ya jelas. Kamu belajar sampai pagi, tapi setelah itu tidak belajar. Sakit. Ya jelas saja. Tetapi kita harus belajar dawam. Sabar. Menempuh apa yang kita hadapi. Yang namanya belajar pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Seorang yang dawam bersabar menghadapi rintangan-rintangan itu, dia jalani ruwaidan selangkah demi selangkah, step by step, maka dialah yang akan berhasil. Fa'alaika birrahah wala taqsur wala tazid. Oleh karena itu, hendaknya kalian jalani ibadah ini dengan rohah, dengan senang hati. Ya, jangan kalian bermudah-mudahan mengurangi, jangan berlebihan. Fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ja'alani Allah wa iyyakum man muttabi'i hadihi alladhi yamshuna ala tariqatihi wa sunnatihi. Semoga Allah jadikan kita dan apa, semoga Allah jadikan kami dan antum sekalian dari orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya dan sunnahnya. Demikian ikhwan fillah azani Allah iyakum. Semoga Allah berikan kita taufik di atas sunnahnya dan mampu terus menerus berpegang teguh di atas sunnah nabinya, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak pula menjadi orang yang bermudah-mudahan. Semoga Allah berikan taufik kita iktisad fi ta'atihi sampai datangnya kematian kita dan Allah terima amalan-amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Barakallahu fiikum.